Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada siang hari ini. Mazmur 100 ayat 1-2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian diam di hadirat-Mu. Bagi kita, mari kita nyatakan kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan hadirat Tuhan. Penuhi hatiku. Mari jemaat sekali nyanyikan pujian ini dengan hadirmu. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan. Bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua, Bapak Ibu Guru, orang tua wali, juga siswa-siswi Kristen Makedonia, sehingga pada hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Tuhan juga memberkati buat anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, baik itu pemimpin pujian, singers, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan bagian-bagian lain Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, mengurapi kami semua agar kami layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Berkati juga Tuhan buat kami jemaat-jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberikan konsentrasi yang baik kepada kami sehingga kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga mau mendoakan buat orang tua siswa yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh tiba di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan pengampunan dosa yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita untuk Tuhan. Mari kita menyerukan nama Yesus. Mari kita menanggalkan beban kita. Kita tinggalkan kekhawatiran kita, sebab Allah kita sanggup. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Menyanyikan pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu dan serukan nama Yesus kita. Bersama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Bersuka cintalah, tak perlu khawatir, sebab Dia nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan tema Perjumpaan Tuhan Membawa Perubahan Radikal. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Sebab kita percaya bahwa Bapa kita adalah Allah yang setia. Pada Tuhan, katakan kerinduanku tinggikan namamu Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kerinduanku untuk meninggikan namamu Tuhan. Kasihmu Tuhan. silahkan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi bagaimanakah kami agar dapat menjadi seperti Engkau Tuhan, yaitu dengan hidup seturut dengan firman. Karena itu ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama kembali dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang giat. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua, umat tebusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan bagi kita yang membawa Alkitab. Saya akan membacakan bagi kita semua, diambil dari Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang akan kita pikirkan bersama-sama pada siang hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan radikal. Ya, Kata radikal ini beberapa waktu belakangan ini sangat sensitif, ya, karena pemerintah kita sedang gencar-gencarnya melakukan deradikalisasi karena radikalisme sedang melanda bangsa Indonesia. Karena akar dari radikalisme ini adalah akar dari intoleransi antar umat beragama dan bahkan seagama yang beda aliran, dan juga akar daripada terorisme. Karena itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, benar-benar peka terhadap istilah radikal-radikal ini, ya. Nah, apalagi kalau bapak ibu orang tua murid di sini ada yang kerjanya intel, wah saya diawasi ini. Wih, itu GRI Plasma 5 di sekolah itu ngajarin radikal-radikal, ya, bahaya itu. Wah, bisa-bisa saya diciduk nanti, lalu diminta ikut program deradikalisasi, ya, supaya tidak radikal. Tetapi pembacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya iman Kristen itu radikal. Ih, kok seram amat? Tidak. Ya, radikal itu adalah perubahan, berubah 180 derajat dari hadap timur jadi hadap barat. Ya, kalau anak paskibra itu tahu, balik kanan gerak, ya itu mutarnya 180 derajat. Ya, itulah yang dikatakan radikal. Dan radikal yang akan kita bahas bersama tidak ada hubungannya dengan intoleransi di dalam agama atau antar umat beragama, dan tidak ada hubungannya dengan terorisme, ya. Karena firman Tuhan yang radikal mengajarkan kita untuk mendoakan bangsa dan negara, bahkan dikatakan pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi umat Kristen walaupun imannya radikal, ya, tidak akan melakukan kudeta dan mendirikan negara baru, apalagi negara transnasional. Misalnya negara Kristen sedunia, wah nanti negara-negara lain ikut gabung, ayo kita bikin negara baru. Tidak demikian, ya. Mengapa iman Kristen radikal? Karena memang Tuhannya radikal, ya. Kebanyakan kita dengar Tuhan penuh kasih, Tuhan baik, lemah lembut, benar. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang radikal, ya. Kenapa? Caranya menyelamatkannya aja radikal sekali, ya. Menyelamatkan manusia, kenapa sih nggak diampuni aja dosanya selesai? Kenapa harus mengutus anaknya tunggal? Sudah enak-enak di sorga, lalu akhirnya menjadi pengungsi di bumi. Ya, Yesus sebagai putra Allah, dia tinggalnya di sorga. Lalu dia bermigrasi. Ya, kalau perpindahan antar dunia itu apa namanya, ya? Kalau urbanisasi dari desa ke kota, transmigrasi dari satu daerah ke daerah lain. Tapi kalau dari sorga ke dunia, namanya inkarnasi. Ya. Ketika Allah menjadi manusia. Dan di dunia ini dia homeless, ya. Ada banyak orang yang homeless di dunia ini. Homeless itu orang yang tidak punya tempat tinggal, ya. Di zaman Israel pada zaman itu tidak banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Yang miskin banyak, tapi kebanyakan masih punya rumah atau rumah neneknya atau rumah orang tuanya. Karena apa? Karena mereka masih tinggal di kampung sendiri. Tetapi Yesus, dia Allah yang radikal, ya. Bapaknya juga radikal, mengutus putranya untuk mati di kayu salib. Ya, saya aja tidak akan sampai hati, ya, kalau Tuhan misalnya suruh saya seperti Abraham, bawa anakmu itu, bakar jadi korban bakaran untuk saya, katanya. Ya, lebih baik saya beli singkong 10 karung untuk dibakar makan bersama dengan anak-anak SKM. Ya, kalau itu enggak masalah, tinggal cabut dompet. Ya, tapi kalau anak dibakar mati, waduh, ya, apalagi kalau lama baru dapat anak, makin berat hatinya. Nah, Bapa di surga caranya menyelamatkan dunia ini pun sangat radikal. Putra tunggalnya, ya, putra yang dikasihinya, yang setara dengan dia, harus masuk ke dunia menjadi manusia, tinggal dalam keterbatasan, ya, dan bahkan akhirnya harus mati. Matinya pun tidak dengan keren, ya, tidak dengan keren. Disalibkan bersama dengan penjahat-penjahat, ya. Cara matinya pun radikal, ya. Dan ada banyak rasul-rasul yang dipanggil Tuhan. Salah satunya Saulus adalah contoh yang sangat tepat untuk dijadikan contoh bagaimana perjumpaan dengan Kristus membawa perubahan yang radikal, ya. Apalagi Rasul Paulus ini memang orangnya radikal. Ya, dari sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia memang orang yang radikal. Dan ini memang radikalnya yang radikalisme, ya, yang radikalisme. Dia intoleran, dia benci sekali melihat pengikut-pengikut jalan Tuhan di sini dikatakan. Karena itu dia dengan inisiatif dia menghadap kepada imam besar, dia minta SK, ya, SK untuk menangkapi pengikut-pengikut Kristus supaya dia tangkap, dia bawa ke Yerusalem, dijebloskan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia setuju Stefanus dirajam oleh orang Yahudi. Salah satunya yang memberikan persetujuan adalah Rasul Paulus waktu masih Saulus namanya, ya, belum menjadi rasul. Lalu cara Tuhan menjumpai Rasul Paulus juga dengan cara yang radikal, tidak dengan pembacaan kitab suci, bukan melalui guru Taurat, tidak. Tuhan memunculkan diri kepadanya dengan sinar yang tiba-tiba terang, ya. Kalau pakai sinar yang pelan-pelan, lama-lama tambah terang dikit, biasa ya, udah siap matanya. Tapi tiba-tiba set, ya. Kalau kita aja tiba-tiba kena mata itu, kalau sinar yang begitu terang, kita pasti tidak bisa melihat untuk beberapa detik. Tetapi Rasul Paulus ketika masih menjadi Saulus, maka dia tidak bisa melihat 3 hari lamanya. Dan 3 hari lamanya pula menurut pembacaan kitab tadi, dia tidak bisa makan, tidak mau minum, ya. Dan Tuhan menjumpainya dengan cara yang radikal, ya. Caranya pun unik. Dengan Rasul Paulus dikatakan, kamu pergi ke Damsyik, nanti ada orang bernama Ananias akan mendoakanmu dan kamu akan sembuh. Lalu Tuhan dengan cara yang sama radikalnya datang kepada Ananias di Damsyik. Dikatakan, itu ada orang yang namanya Saulus, kamu pergi ke jalan yang jalan lurus di rumah Yudas. Ada orang dari Tarsus, namanya Saulus, kamu doakan dia. Lalu, apa yang menjadi respon dari Ananias? Waduh, itu mah udah terkenal tuh, itu paling jahat itu. Ya, dia itu salah satu gembongnya front pembela Yahudi. Ya, dia tuh front pembela Yahudi itu, radikal tuh orangnya. Ngeri kita, malah nanti saya ditangkap katanya. Ini kalau saya dramatisasi ya. Ya, kata Tuhan, tidak, dia akan menjadi alat saya. Ya, akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi, cara-cara yang Tuhan pakai radikal. Dan esensi daripada iman Kristen adalah juga radikal. Ya, cara Yesus melayani pun banyak dengan cara yang radikal. Dengan cara yang tidak lazim, ya, dengan cara yang tidak lazim. Orang pas hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, caranya radikal. Maka marah-marah orang Yahudi kepada Yesus, ya. Banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus pun terkesan radikal, padahal sebenarnya dia mengajarkan yang benar, ya. Maka esensi iman Kristen memang radikal. Ya, tapi saya ingin tegaskan di sini, radikal secara esensi, ya, radikal secara esensi, intisari dari iman Kristen. Kalau kita mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus, itu pun akan dicap radikal. Tetapi sebenarnya semua agama di dunia ini pun pasti meyakini bahwa agamanya benar. Kalau tidak, ngapain beragama? Iya kan? Semua agama meyakini bahwa agamanya benar. Lalu bagaimana dong? Bahaya dong? Tidak, ya. Radikal itu secara esensi, tapi secara relasi dia penuh dengan kasih. Makanya firman Tuhan mengatakan, engkau harus mempertanggungjawabkan imanmu kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban darimu, tetapi haruslah dengan lembut dan hormat, ya. Tuhan Yesus ketika berkata dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat, keras sekali. Ya, engkau seperti kuburan, luarnya dicat putih seperti lambang kesucian. Ya. Kubur-kubur putih, lambang kesucian gitu ya. Lambang kesucian, tapi dalamnya busuk, ya, seperti mayat yang busuk penuh dengan belatung, ya, dengan tulang belulang di dalamnya. Keras sekali Yesus ketika berkata-kata dengan orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Tetapi kepada orang berdosa, ya, Tuhan Yesus mengampuni, dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, padahal bagi orang Yahudi, orang berdosa, pelacur, pemungut cukai, dibunuh aja, dirajam, jangan dikasih ampun. Ya memang itu sudah sejak zaman Musa katanya. Tetapi Yesus memberikan pengajaran yang radikal juga. Ya, siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Ya, yang paling pergi duluan adalah pelanggan wanita itu. Ya, mungkin pelanggannya juga ada di situ. Sok-sok dia, kita matikan saja. Padahal dia baru sebulan yang lalu, ya, ketemu sama wanita itu. Mungkin, ya, tidak tahu kita. Tetapi, toh akhirnya semua pergi. Tidak ada yang berani melempar. Karena siapa sih yang tidak berdosa? Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan pun, maka secara teologis pun terjadi perubahan radikal. Maka kita yang tadinya adalah manusia celaka, ya manusia hina, pasti masuk neraka, tiba-tiba kita menjadi umat tebusan Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diwariskan kerajaan sorga. Radikal ya, ya tanpa syarat, ya hanya menerima dengan iman kepada Yesus Kristus, maka keselamatan menjadi bagian kita. Ini sangat radikal. Mau ngurus akte kelahiran aja repot, ya mau beli rumah aja, ini mau beli nih bukan mau minta, mau beli rumah repot, ya periksa KTP. Ya saya udah ngalami satu kali diperiksa, kok fisiknya KTP-nya Batam, tapi di data kok di Jakarta. Wah, saya pikir saya dituduh memalsukan KTP. Ya, padahal saya salah paham. Ya, saya bilang itu KTP dari kantor dinas kependudukan, saya mengurus dengan resmi. Ya. Akhirnya singkat cerita, batal. Ya, gagal. Karena apa? Tidak sesuai persyaratan. Karena fisik KTP dengan dicek online beda. Datanya sama, rumahnya yang alamatnya beda. Ya, itu baru ngurus mau beli sesuatu, ya, bukan mau minta. Nah, itu aja udah susah. Lah ini urusan sorga dan neraka bisa jadi demikian. Hanya dengan iman maka menerima keselamatan. Wah, ini juga terobosan yang radikal. Ya kan, memotong banyak peraturan-peraturan. Ya, ini adalah keselamatan terpadu satu pintu hanya melalui Yesus Kristus. Ya, diterima dengan iman. Tetapi setelah kita menerima dengan iman, tentu ada tanggung jawab yang diberikan. Ya. Maka banyak orang menuduh kekristenan, wah Kristen agama gampangan, masa modal percaya doang selamat, enak benar. Jadi bikin dosa terus dong. Siapa bilang? Ya. Maka Yakobus mengatakan, dari buahnya lah, wah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Yesus mengatakan, dari buahnya lah seorang Kristen akan dikenal. Ya, kalau kita cuma pandai ngomong, pandai khotbah, pandai bicara, tapi hidup kita tidak sesuai dengan khotbah kita, hidup kita tidak sesuai dengan nasihat-nasihat kita kepada anak-anak, kepada orang lain, ya, maka perbuatan itu yang akan berbicara, yang akan memperkuat perkataan kita atau menyangkal perkataan kita. Jadi cara Tuhan itu banyak dengan cara yang radikal. Tetapi radikalnya itu secara ajaran ke dalam, kepada orang lain Yesus begitu mengasihi, kepada orang berdosa Yesus sangat mengasihi mereka, kepada orang-orang luar Yahudi, ya orang Yahudi adalah orang yang begitu sombong, yang menganggap paling benar sendiri, ya, dan mereka menentang Yesus, karena Yesus tidak seperti gambaran Mesias yang mereka harapkan, yang pahlawan yang gagah perkasa, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ya, lalu menjadi raja atas bangsa Israel, lalu memulihkan kerajaan Israel. Itulah yang diharapkan oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus sampai sekarang, ya. Sampai sekarang mereka masih menolak kemesiasan Yesus. Jadi kembali bagaimana Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka perubahannya pun radikal, ya, dari dia tadinya adalah penista agama, ya, tapi kemudian dia menjadi pembela agama, ya, bukan agamanya sebenarnya, dari penista pengikut Kristus akhirnya dia menjadi prajurit Kristus yang paling bekerja keras dari antara rasul-rasul lain. Segera setelah dia bertobat dia langsung berubah, maka dia menjadi kontroversial, ya. Musuhnya bingung ketika dia ke Damsyik, dia bawa SK untuk menangkap orang-orang Kristen atau yang mengajarkan atau menyebarkan Injil, dia punya SK nih untuk nangkap. Tapi sekalinya dia sampai di Damsyik, dia memberitakan Injil, ya. Jadi kaki tangan yang ada di sana bingung, loh, ini bukannya mau nangkepin pengikut Kristus nih, kok malah dia memberitakan tentang kemesiasan Yesus, ya. Lalu dia dijaga, mau ditangkap, lalu dia disembunyikan, diloloskan, kabur dari imigrasi, ya. Semua gerbang kota zaman itu, kota dikelilingin tembok, lalu diselundupkan Rasul Paulus melalui sebuah kotak tertutup mungkin, ya, lalu diulur dari tembok kota itu, kabur, dikaburkan, dilarikan, ya. Lalu ketika Rasul Paulus sampai ke Yerusalem bertemu dengan rasul-rasul, ya, rasul-rasul pun curiga, loh, ini musuh besar kok tiba-tiba jadi kawan ini, ya. Jadi ini jadi orang yang kontroversial, Rasul Paulus di awal-awal pelayanannya, ya. Dia dicurigai oleh kawan, lawannya jadi bingung, lah itu dulu kawan kok jadi lawan, padahal SK-nya sama dia, ya, untuk menangkapi orang-orang pengikut Kristus, ya. Dan sepanjang hidup Rasul Paulus dia selalu radikal, ya. Dalam arti dia mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosa. Dia melatih diri sedemikian rupa sehingga dia berbeda dari orang lain, ya. Kalau dikontekskan kepada zaman sekarang, kalau semua orang korupsi, saya tidak mau korupsi. Semua orang mencontek, saya tidak mau mencontek, ya. Pak Dolsius pernah cerita kepada kami semua, dari dulu, waktu dulu Kabupaten Landak semua SMA-nya lulus, ya, yang negeri 100%. Tapi dari Makedonia ada yang tidak lulus. Enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Sekolah ini tetap dihargai orang walaupun ada siswanya yang tidak lulus. Sedangkan sekolah lain lulus semua. Ya, biarlah kita dianggap bodoh, yang penting kita tahu bahwa kita berjalan di jalan kebenaran. Ya. Soal nanti jadi malu ada yang enggak lulus, loh, enggak ada masalah. Itulah tugas sekolah untuk mendidik, ya. Jadi dalam konteks sebagai siswa, bagaimana menjadi radikal? Yaitu katakan tidak kepada dosa, katakan tidak kepada nyontek, katakan tidak kepada pornografi, ya, katakan tidak kepada masturbasi, katakan tidak kepada semua godaan-godaan dunia. Itu yang dibilang radikal, ya, yang saya maksud sebagai radikal. Jangan nanti kalian libur bulanan pulang kampung lalu bilang ke teman-teman dulu, eh, kamu semua bertobat, kamu semua, kalau enggak masuk neraka kamu semua. Ay, kalau itu radikalisme, ya. Jangan sampai begitu. Kepada orang lain, kepada dosa kita membenci, tetapi kepada manusianya kita mengasihi, ya. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang menjadi pengikut Kristus, kita harus radikal di dalam hati, ya. Punya iman yang teguh, ya, bahwa keselamatan hanya di dalam iman kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang ngomong, I am the way, the truth and the life, ya. Sayalah jalan. Kalau kata the way, ya, kalau guru bahasa Inggris tahu beda the way dengan a way. A way sebuah jalan. Tapi kalau the way adalah jalan itu, jalan itu, jalan satu-satunya itu, ya. Yesus adalah jalan itu, jalan kebenaran itu, kehidupan itu, yang bisa membawa manusia kepada Bapa. Karena itu baiklah kita radikal secara iman, tetapi di dalam mengaktualisasikan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam relasi kita dengan orang lain, di dalam relasi kita dengan orang yang alirannya lain dengan kita, di dalam relasi kita dengan orang yang agamanya lain, bahkan dengan orang yang tidak beragama pun, kita harus tetap dengan lembut dan hormat, ya. Bukan lalu kita demo, kita bubarkan aja, ya, bubarkan ini, bubarkan itu, ya, tidak. Itulah yang disebut intoleran, ya, radikalisme, ya. Tetapi iman harus radikal, tapi bukan radikalisme, ya, jangan dijadikan isme. Baiklah kita berpegang teguh pada iman, ya. Maka perubahan hidup juga harus radikal, ya. Makin radikal makin bagus, ya. Dan ini tidak membahayakan negara, justru membantu negara, ya. BNPT itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, capek bikin seminar lah, ngumpulin orang, diajarin, dikasih buku, ya. Sebenarnya yang paling efektif bukan dengan seminar, tapi dengan pertobatan. Ya, ketika gereja-gereja bersatu menyerukan pertobatan, maka satu negara bertobat enggak capek, ya, bisa ditutup tuh BNPT. Ya. Bisa ditutup karena tugasnya sudah dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan yang radikal secara iman, lalu keluar secara buah itu kelihatan, ya. Maka kita merindukan generasi-generasi muda yang radikal. Dimulai dengan bulan depan ujian nasional, ya. Jangan ada yang tergoda, siswa-siswa. Kalaupun mungkin ada himbauan dari manakah, dari pemerintah atau dari mana, tolong dibantu siswa-siswanya biar rating kita naik, biar ranking daerah kita naik, ya. Saya yakin sekolah ini akan tetap mempertahankan keradikalannya di dalam mempertahankan kebenaran, ya. Siswa-siswa, mulailah dari ujian nasional, kalian radikal, katakan tidak pada mencontek. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu, dan kalau engkau memulainya dengan proses yang benar, maka kedepannya Tuhan yang akan menolongmu menjadi agen-agen perubahan yang radikal, ya. Jangan menjadi ikut-ikutan dengan sistem yang bobrok, dengan sistem yang korup, ya. Tetapi seharusnya generasi muda Kristen memberikan warna, memberikan impact, ya, bahasa kerennya sekarang, impacting community, ya, memberikan dampak, pengaruh positif kepada masyarakat dimanapun kalian berada nanti, baik di institusi pendidikan, di tempat kalian bekerja. Bawalah keradikalan di dalam Kristus. Di dalam Alkitab ada satu contoh lagi, Zakheus, ya, seorang pemungut cukai yang salah satu profesi yang paling dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap antek asing. Dia memeras rakyat, memeras saudara sebangsanya, uangnya dikasih kepada Romawi, kepada penjajah, antek-antek company, ya, antek asing, ya. Itu Zakheus. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, langsung dia komitmen, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini keadilan sosial, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat kerajaan sorga, ya, keadilan sosial. Lalu sekiranya ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan kepadanya 4 kali lipat, ya. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu satu ganti satu, tapi ini akan kukembalikan kepadanya 4 kali lipat, ya. Kalau diterjemahkan harafiah, kalau saya pernah patahkan gigi orang satu, biarlah dia patahkan gigi saya 4. Waduh, ya, seperti itu radikal, kan, radikal. Tapi radikalnya tidak merugikan orang lain, radikalnya memberkati orang lain. Nah, seharusnya orang percaya seperti itu, ya. Tentu orang berbeda-beda, ya. Ada orang yang apa, perubahannya begitu drastis, ada yang perubahannya perlahan-lahan, ya, progresif, pelan-pelan, ya. Tetapi harus tetap berubah, jangan nggak berubah-berubah atau berubahnya semakin buruk. Waduh, itu kacau, ya. Baiklah, kita melalui firman Tuhan pada hari ini, terutama untuk anak-anak, ya, yang akan menempuh ujian nasional, jangan takut, ya. Biarpun diganti namanya, entah penilaian akhir lah, penilaian harian lah, sama aja itu ujian-ujian juga, ya. Jangan takut, selama engkau berpegang kepada Tuhan dan bekerja keras melakukan bagianmu, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Tuhan yang akan menolongmu dan memberkatimu, bukan hanya di masa kini, tapi di masa yang akan datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengajarkan kami hari ini bagaimana seharusnya ketika berjumpa dengan Tuhan, maka ada perubahan-perubahan nyata, faktual, aktual yang terjadi di dalam hidup kami. Karena itu tolong kami, ya Roh Kudus, kalau kami masih enggan untuk berubah, kami berada di zona nyaman yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang membebaskan kami, membuat kami berani keluar, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa, walaupun itu membawa ketidaknyamanan bagi kami, membawa ketidaknyamanan bagi rekan-rekan di tempat mana kami bekerja. Tetapi kami mau menyenangkan Tuhan kami, karena dengan radikal, perubahan yang radikal, maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan yang akan memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya mengundang seluruh kelas 12, ya, karena bulan depan sudah akan ujian nasional. Seluruh kelas 12 maju ke depan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang pendeta, kah, majelis gereja, kita doakan anak-anak ini bersama-sama supaya mereka ditolong oleh Tuhan, tidak takut, ya, tidak takut tidak lulus, ya, karena ujian itu hanya sebagai indikator sejauh mana mereka sudah belajar dengan tekun selama 3 tahun di jenjang SMA. Boleh lebih cepat lagi jalannya, anak kelas 12, mengajak hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, pendeta-pendeta, majelis-majelis, penatua, pengurus gereja, mari kita doakan anak-anak kita ini, kiranya mereka menjadi pemuda-pemuda yang radikal bagi Kristus, yang berani menantang arus zaman, yang berani berkata tidak kepada godaan-godaan dari dunia ini, godaan-godaan dari setan, maupun godaan-godaan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi pemuda yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pemuda yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Daniel ketika dia menjaga kekudusan hidupnya, maka Tuhan yang akan mengangkatnya. Ketika Yusuf menjaga integritasnya, anak muda ini Tuhan pula yang melindunginya dan mengangkatnya. Baik, tunduk kepala, tutup mata, mari kita semua hamba-hamba Tuhan mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anakmu yang maju ke depan. Anak-anak kelas 12 Tuhan, 3 tahun lamanya mereka sudah dibina, diberikan pelajaran secara kognitif, mereka sudah dilatih, dididik karakter mereka, kerohanian mereka, segala hal sudah diupayakan dengan terbaik di tempat ini. Ada pelajaran tambahan, ada berbagai program yang diberikan untuk mendukung keberhasilan mereka, bukan sekedar menjadi orang yang akan lulus ujian, tetapi biarlah mereka boleh menjadi pemenang di dalam kehidupan mereka, bukan hanya di saat ini tetapi juga di saat yang akan datang. Kami berdoa khusus Tuhan untuk mereka yang akan menghadapi ujian nasional yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang. Tuhan mantapkan diri mereka, Tuhan karuniakan kepada mereka kemauan untuk kerja keras, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, bukan sekadar mencari nilai, tetapi sebagai satu bentuk ungkapan syukur dan pertanggungjawaban atas otak yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka berusaha semaksimal mungkin, dan biarlah Tuhan yang bekerja mengerjakan bagianmu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk setiap guru, untuk setiap pendidik yang boleh berkontribusi di dalam pendidikan mereka, untuk setiap hamba Tuhan juga yang menolong membina karakter dan kerohanian mereka, dan bahkan setiap hamba Tuhan yang boleh turut mendoakan mereka pada hari ini, kiranya kami semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita akan kembali diberkati oleh dua kesaksian. Yang pertama akan disampaikan oleh kelas 3 SD, kemudian dilanjutkan oleh kelas 12. Kepada siswa-siswi SD, saya persilahkan. Thank you. Ketika kawan berubah menjadi sahabat, bukan berarti tak ada permasalahan dalam bersahabat. Sahabat adalah segalanya dalam hidup, tak ada yang sempurna dalam hidup. Sahabat bisa menjadi musuh terutama dalam hidup. Sahabat itu sempurna adalah Allah. Bahkan ia ada saat kau anggap ia tak ada. Ia tahu semua keluh kesahmu, karena ia adalah sahabat sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 54 ayat 8 berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Amin. Sambil menyanyikan pujian tiada terukur besar kasih setia Tuhan, kantong persembahan akan diedarkan. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kembali kita nyanyikan pujian ini, katakan tiada terukur kasihmu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita menyanyikan pujian ini dari awal kembali. Katakan bersama-sama, tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi lagi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kepada Pak Freddy untuk memimpin kita dalam doa. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu besar selamanya Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Dan kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kepada Allah Bapa, kami berterima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami bisa beribadah dengan hikmat dan terpimpin di siang hari menjelang sore hari ini. Kami juga bersyukur atas kesehatan dan juga rezeki yang Kau berikan selama satu minggu ini, juga penyertaan-Mu Bapa. Ampuni kami jikalau dalam seminggu ini kami lalai dalam tugas-tugas kami, kami juga lupa memberikan apa yang terbaik bagi-Mu di setiap hari kami. Bapa, kami juga mau menyerahkan persembahan kami di siang hari ini. Biarlah yang kami persembahkan adalah hal yang baik, yang terbaik bagi padamu, supaya kiranya ini bisa berguna bagi pengembangan gerejamu di dunia ini Bapa. Bapa, jikalau pada hari ini kami ada yang belum bisa memberikan yang terbaik kepadamu, berikan kami rezeki, berikan kami juga kesehatan, supaya nantinya kami juga bisa memberikan yang terbaik kepadamu juga. Dan terlebih lagi Bapa, biarlah kami Engkau pimpin untuk menyerahkan hidup kami, waktu kami sepenuhnya untuk menyerahkan hanya kepada kemuliaan-Mu saja. Mari bersama-sama kita menutup doa ini dengan doa yang sudah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Petunjuk hidup baru terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Perubahan besar terjadi dalam kehidupanku adalah pujian penutup bagi kita di sore hari ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai obat. Kedua, aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Katakan aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Yesus di hatiku. Kepada Bapa Pendeta Gele, tetap bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang Kau karuniakan kepada kami dengan cara yang radikal. Karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan pengiringan kami akan Tuhan, kami juga memiliki iman yang radikal. Ada perubahan yang nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak mudah, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, bahkan mungkin ancaman. Tetapi Roh-Mu yang kudus yang akan menolong, memampukan kami untuk terus melakukan perubahan itu dan bahkan membawa perubahan bagi lingkungan di mana kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui perkataan, perbuatan, pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita kasih dari Allah Bapa, perubahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus bagi kita kini dan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Saat teduh pribadi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mewakili pengurus gereja, menyampaikan terima kasih kepada para siswa, rekan-rekan guru, dan pendeta